hebat benar dugaan untuk pertahankan. Jangan dibiar bisikan jemu, jangan dibiar angin cemburu. Kasih sayang bukan sebarang, kesetiaan bukan kepalang. Sebuah cinta 1001 halangan menunggu. Yakinlah pertemuan ini, pertemuan yang abadi. Akan hancurlah, akan luluhlah seandai dimainkan. Ku tulis lagu ini, ku nyanyikan untukmu. Sebuah cinta terlalu indah untuk dikenang. Oh, oh, terlalu indah untuk ku kenang. Sayang bukan sebarang, kesetiaan bukan kepalang. Sebuah cinta 1001 halangan menunggu. Yakinlah pertemuan ini, pertemuan yang abadi. Akan hancurlah, akan luluhlah seandai dimainkan. Ku tuliskan lagu ini, ku nyanyikan untukmu. Sebuah cinta terlalu indah untuk dikenang. Ya, akan luluhlah seandai dimainkan. Yakinlah pertemuan ini, pertemuan yang abadi. Akan hancurlah, akan luluhlah seandai dimainkan.